Nggoni bae ning kene ning empere Mas Endi mang. Ya wis ngenteni. Wong yana beli ya Mas Endi. Kangge Mimi Sumini, Mimi Sumini. Minang kami mituan rumah. Sabarlah

ketipu. Ini ketipu apa sih, Mak Andi? Ketipu apa? Diuruh sampai apa? Apa sih? Bakal hedi-hedi ku ngurup li. Beli? Hidung belang. Oh, ari hidung belang ku wong sing mata keranjang? Ya iyalah. Waduhnya gak pirang-pirang. Waduhnya pirang-pirang, Mang. Masa ketemu dapari gak agrem nih waduh. Jadi kita nih mau balik mana, Mang? Terus balik maning bae, mana, Mang? Iya, iya, enak emang kita mah balik maning bae. Ya iya. Ya, ar balik maning bae. Harapan hidup jiwa. Kemau yoje. Orang. Kulane dikongkon balik maning arep dolaning sampean iku Mas. Sapa? Ku tukang sulingku. Tukang sulingku. Ya. Aja percaya nok juang sak cemburu. Cemburu ta Mas? Cemburu kan ora baik ba. Cemburu iki sak saya idane. Ki dem nok juang ora kelakon. Kuno. Kaya-kaya mah. Po kaya iki. Mas. Piye sayang? Kula ku Mas ado-ado sing kan meneh ku kula ku pengen ketemu karo sampean. Nok juang pengen ketemu. Iya. Sekilus ketemu. Wis ketemu. Iya. Ya kula nek pengen ngomong bari sampean Mas. Nok juang pengen ngomong apa? Iya kula nek arep ana perlu penting pisan bari sampean. Perlu apa maneh nok juang? Kok dingin. Kula nek arep takon dingin karo sampean. Arep takon apa sih? Mas. Iya. Sampean kudu kan beli sini kula nek cuma ning kula Mas. Si percaya kau Mas Hendi sejuang. Mas, apa omongannya sampean bisa dipercaya Mas? Si percaya kau omongan Mas Hendi sejuang. Mas Hendi orang bakal sulai yang janji. Orang bakal nyana cinta yang sejuang. Mas Hendi, ya. Lamon bener sampean sayang cinta ini pula. Bukti akan terasa sayang yang sampean rasa sejuang. Mas Hendi bakal bukti akan cinta yang Mas Hendi dengan orang sejuang. Pasti begini. Berarti bener-bener masih jagakan jarol. Jareku sayang sampean tetapi nanti sampai kiamat gak akan pasti. Jarot. Bisa naik eder mas. Kulane lamun ngomong barisan sesuwene biar papa mas. Orang papa nok suang mending terang-terangan mas. Kulane lagi dua cita-cita mas. Nok suang dua cita-cita. Dua iya. Cita-cita apa? Kula pengen mangkat ke luar negeri mas. Pengen mangkat ke luar negeri? Iya pengen mangkat mintai. Terus masalah hubungan kita ngorok? Kuan singap nyolong aku ning kula. Sedurunge kula mangkat ning luar negeri, kula pengen dilamar ning ini sampe mas. Dari sedurunge nak siwa mangkat ning luar negeri, pengen dilamar dikit. Iya mas. Ada masalah kawinan? Kawinan engko bakal kula nulis ning luar negeri, balik sing Taiwan, kula kan dia modal. Kulane pengen nangkep taring dewa muda. Oh ya wis ora apa-apa nak siwa. Kalau sampai neng lamar neng kula ya mas. Pasti ngelamar nok siwang. Tapi masalah kita kan dulu dua mau nakar waktu ada mas Edi. Mas Edi kan dulu ngomong masalah kita. Oh, jadi sampainya dulu ngomong nih. Dulu dua mau ngomong. Iya. Ya wis mas. Ngomong-ngomong jaga tewi sore. Nok siwang berbalik. Bulan air balik dingin mas. Tinggalan hati-hati nok siwang ya. Iya. Bulan air permisi ya mas. Mangga nok siwang. Nok siwang hati-hati bulan ya. Iya mas. Dadah Nok Siwang, dadah. Dadah Mas Edi. Wan, Mimi mendi Wan. Oh, moro-moro. Mi, anak Mimi nak pulang beli Mi. Jadi lali-lali beli bisa lali. Mi. Kutong oleh masih gurih beli. Iya. Kok sing kayak gelati adib nih. Cerit-cerit. Sini di sini. Mimi ku tas ngobeng. Tas jadi panitia. Tas ngobeng ini siapa Mi? Iku nih Bapak Dasi. Dasiam Bapak Dasiam. Mau digero-gero nyau-nyauri Mi. Mimi nih mana nih dapur. Oh nih dapur. Ulek sambal lah kakau dalam. Ya pantas rorak ngukruk rumah. Tolian apa sih nang? Mimi kiwa wis tua, toli sirawi wis dewasa. Aja barang beri kelangan wong tua jerit-jerit kelangan. Eh semane anak emane gulat ben wong tua Mimi mesti kaya konon. Wedi diculik ora Mi. Pengero. Kok sisi gogolek iki coba katemboke diculik. Is diculik sapa sing nyulik? Kanggo wadal ning Pertamina beli kanggo. Kanggo tumpal wis beli kanggo wis tua. Masih diculik Mi, ini gulat di pintu sebut mana perlu Mi. Ya iya, bisa nek kaya konon. Paling-paling ya jaluk duit, ora perlu. Duduk masalah duit, Mi. Duduk masalah duit. Duduk masalah duit. Terus apa perlu apa, Nak? Mi, sebenarnya mau anak tamu Mi di rumah Hendi gue, Mi. Anak tamu? Anak tamu, Mi. Cih, batur resira, batur resira. Batur sekolahan. Iya, duduk batur. Oh, batur Mama Ngira, batur Febot. Duduk, Mi. Batur Mimi. Duduk. Hari ku ini siapa? Demen anak gula, Mi. Cih, demen? Iya, Mi. Oh, dan disini abis duit demen, Nak? Ayo, abis duit dengan Mi. Mana sih, Mi? Iya, ini kan anunya Swiss Jawa, ayo tek-tek langit. Ya, iya. Pantes Swiss gue demenan, kek. Wah, kaya-kaya mah pengen kaya pengantin. Eh, kok pengantin ku nangkas daun tak atas sih. Luar yang negeri ku nunang. Terus langsung kawin, Mi. Pengantin waduh delengan tuku uma. Mimi maunya masih rasa semana dikit luar negeri karpat tuku uma dikit, Mimi, nih. Kayak kemah kau, anu pengen demenan. Mi. Demenan yang depan ibu maku, Mi. Nuntut tanggung jawab, Hendi, Mi. Nuntut tanggung jawab? Bener, Mi. Apa Hendi ini wis pernah berbuat makanan ke Hendi? Oh, lah, Mi. Bisa deh nuntut tanggung jawab, Hendi, Mi. Terjelas senang ya, Mi. Hubungan kita kalau buat cowok rungan kan wis lawas, Mi. Soalnya telung tahun. Cih! Wis telung tahun? Telung tahun, Mi. Masya Allah. Kenapa apa sih letembakan ngomong, Hendi? Mi. Hendi udah ngomong segini, Mi, Mi. Ini kan gak waru jabat jere wucawa don kuen, tiga laku wucawa don kuen, Mi. Oh, karena maunya durung ditelitihi, isi hati, Mi, tundak tandungnya, monon. Benar, Mi. Sekin wis waru. Sekin wis waru, bucah benar, bucah sopan, Mi. Terus maksudnya senang apa? Maksudnya wucawa don warang meneh, wucawa don kuen dua cita-cita, Mi, pengen makan pang luar negeri. Pengen yang luar negeri? Pengen mang luar negeri. Oh, berarti bener kayak pengantin wadon cita-cita nih. Ayah, ayah, bener pada, Mi. Terus maksudnya, permisi karo senang konon. Jadi sedurungnya makan mang luar negeri, bocah wadon tunggu pengen dilamar, Jun. Jadi sedurungnya makan pengen dilamar? Pengen dilamar, ada masalah kawinan mengko, bakal wadon terus kaya sedurungnya. Ayu besuri pada isu, berarti bener. Mamaku enak jaya. Tujuannya Mimi. Jadi senangnya pengen kayak konon, pengen ngelamar. Ya, pengen ngelamar, Mi. Berarti bocah wadon pun kuna kayak-kayak si Batur senok, Pak, kan? Kayak-kayaknya, Mami. Ada ceritanya kayak konon. Jadi wisi luar negeri, ria-ria, rejeki, kesyukuran, pengantenan, babak-babakan kayak konon, Jena. Iya, bener, Mi. Terus senangnya benar-benar wis mantep demen bocah kuna. Terus mantep, Mi. Ini harus dewasa, Mi. Batur ini pada rumah tangga kabe. Kari Mimi si wong tua, senajan wong beli dua laki, senajan wong randak. Tapi Mimi ki wong tua tanggung jawab karo anak. Ari sira wis bener-bener kaya konon. Kok Mimi arep ngelamar, tapi Mimi ki arep ngokon Mama Ngira karena Mimi wong wadon. Jadi ngokon Mama Kewon. Terus undangan Mama Kewon ya. Terus undangan Mama Kewon ya. Iya. Masya Allah, orang rasa ngurusi bocah ditinggal. Ditinggal bapaknya sing awit umur 7 tahun, segini wis pengen lamar-lamaran. Dan ilah hati lompok. Alhamdulillah, anu nema kita gede ini bocah. Bagian rasa nak angelan ya, bahagia. Segini wis pengen ngelamar cepet bocah wadon. Arimone si kita duil. Kau udah kaget. Kaget kita siapa kaget? Kaget tak? Sing kaget ku yayo denggol. Kita kaget. Kita kaget. Eh bareng kaget yuk. Yuk mana nih longan kejok? Entas. Entas apa? Belang situasi zaman. Situasi di Jawa Jati ada di Jawa Minja. Ketinggalan sih. Ada. Bakal zaman situasi zaman apa? Sirane tasih gede. Makanya jadi orang harus kau. Masih melung kayak gonggong. Zaman sekini ikut zaman yang penuh dengan fenomena-fenomena. Apa? Kejadian-kejadian yang asing. Durung lawas nalikane Gunung Merapi meletus. Ning dhuwur ana mega gambare gambar Petruk. Jare sapa? Wah, ketinggalan. Weruh kono. Heh, diuruk nang apa? Jadi bisa nih Gunung Merapi meletus karena mengonon. Ning dhuwure ana gambar Petruk. Iya ya. Teropong karo kacamata mengkananan lah. Terus duduk nyitak bata bae sing mundur. Duduk tandur bae sing mundur. Zaman sekian lebaran mundur. Eh, lebaran mundur kubeli ning kene bae mana-mana kabe. Makane ku kejadian alam. Oh kiyen iki kaitane karo alam. Nah, iya, ana maning kejadian yang sangat fantastik, aneh tapi nyata. Apa kono wot? Kuburan jadi es. Loh. Kuburan jadi es. Lah iya. Aneh kan? Ningan di. Ora ado ora parek kadenge Ibu Negara kok. Ibu Negara. Lah iya, wong sing kanak-kanak pada teka bukula orang ngomong guyonan. Sekian-kian anak kuburan dari es ning Cipu Negara. Kita sih beli meruk. Nah, makanya cari tahu dong. Meruk ini gambar waktu. Melan bintang kaya rata. Wong si Jakarta peka. Si Cirebon peka. Oh, ini pun kuis keceluk. Keceluk. Sampai si Jakarta, si Cirebon pada teka. Pada teka. Kuna ku bisa nak kuburan dadi masku. Dadi es. Anu dadi es kuburan kiai. Duduk kuburan kiai duduk. Mbah. Duduk kuburan mbah duduk wong biasa kok. Duduk kiai duduk mbah. Kuburan dadi es. Lokasine. Ning kene ka kuburane Yoyo Suwaryo. Pencipta lagu Pimpinan Tarling, vokalis Beken. Terkenal sejagat terat. Yoyo Suwaryo kono lebak kono. Lebak kono terus sebelah maning anak kuburan sinden Beken. Wati Susilawati. Ya iya merungu bakane Yoyo Toli Wati Susilawati bawa. Nah iya merungu kan. Nah sebelah maning ya kuan kuburan dadi es. Oh paling gak kudu bisa nemplok karo Yoyo karo Wati mah keluargane Yoyo. Duduk. Bukan kumpulan kan, nih. Yoyo Suwaryo kan ditulis di makamnya Yoyo S. Iya. Kudu sebelah maning Wati Susilawati ditulis di makamnya Wati S. Dan yang kena anak maning Dadi Supriyadi ditulisnya Dadi S. Soa. Kok si kita mah ngotot-ngotot bokat tania. Orang si nemplok karo Yoyo bokat masih keluarga nih. Dadi Supriyadi. Ya iya yang anda beri kamu di Dadi Supriyadi. Bisa disingkat Dadi S. Anu nama dulu rem kita. Ari dikasari bayi ya langka maning wong lanang. Anak gak bakal bisa Yoyo. Ini. Ada nama kaya keren ga? Lagi dua laki pengen, gua laki neku. Mamaku Wanajaya. Minangkan eca mati, karena sing hormati meniku dewi. Sekian orang kurang kandang, orang kurang pangan. Pengennya laki ne turunan sepuluh ini pak. Ya iya, wakini ga beruk kok golongan ini. Mamaku Wanajaya. Buka. Sugi-sugi. Oraga. Turunan seneng gak duduk turunan ningrat, duduk turunan wong sugi. Wong lakine tukang beca. Apa sebabnya darani tak tukang beca bisa seneng kita? Tukang beca mek turunan seneng kabeh gak? Pakat turunan seneng. Pakat tanjakan berkut. Pokat kita memuji-muji ku iya. Ya iya pakat turunan mah seneng gak beli merdal maning tukang beca kah? Pakai tanjakan banyak gendeng. Hewat. Kudu mensyukuri senajan lakinya kita dulur-dulur resuki. Tapi dongeng lakinya kita kayak konon dari tukang beca. Orang apa kudu bersyukur. Bisa lakinya beca rabine. iki dulure kita dhewek. Mulai ora wuru udan, ora wuru angin. Nah, bak wong rabi karo laki seiya seata. Laki tukang beca ya rabi kudu melu kerja. Ora wuru udan, ora wuru angin, bantu laki, goblok. Bantu laki lho apa bantune? Ya silakan ngomong. Ya ayo kujak beli wuru udan, beli wuru angin, belani laki. Ya iya wong ini gak wuru. Buka. Orang urutan, orang uru angin, soalnya bikin bela di laki kan bu. Buang kerjanya turu baik, ada udan ya orang uru, ada angin ya orang uru. Terus, terus, nah terus. Bulan yang gak mulai, orang urutan, orang uru angin, gak mau turu baik. Mata di lakon, soas memiku wana jaya simpani emak. Serang mama kue ini, simpani saya. Bulan diundang mainan ya. Garapan perlu karo ewotku. Perlu soal apa? Soal soe. Wah, cik. Hari ngomong lah gak bener, re. Ini kan di kita gak percaya karo sirah, bot. Ya yuk gamreng nih garapan perlu karo ewot. Lagi mau si Andy. Anaknya ya yuk gamreng keponakannya kok. Ngerunda, rakan bega ABG. Huh? Baru ngomong, sakit kita marbot nih sirah ewot. Sakit apaan nih? Mau ngomong-ngomong rapat di mampu bawa kita ke ABG. Nah, mungkin ini kepada weru. Artinya ABG aku ngerti. Apa sih? Anak baru gede, anak gaul. Mari siram sekali mati nih beja mampu ABG. Ya aku masih anak baru gede ya lo serama sejen maning ABG kah? ABG siapa artinya siram sejen maning? ABG anak buah gambreng. Kecok sih gila seremek. Rok, semene, tak penting. Apa sih? Lagi mau ku si Andy ku katakan bocah wadon. Oh. Ngomong ya bocah wadon ku puja jemenan nih. Oh. Barang anu kita akan beri takon ya. Oh. Oh, sirah. A-O-A-O baik. Terus keperian. Barang anu bocah wadon ku puja jemenane wis lawas wis telung taun. Masya Allah. Ceritanya bisa netak amene ki pengen dilamar. Ya wis kan dilamar bae. Kok kita kan wong wadon won. Hah? Wong wadon. Kok kadur ngelamar apa angel sih? Sampeyan wis sempat ya. Itu anu masar tuan-tuan kuwe. Kinya sareng mamaji kuwe gedhi. Minangkane. Kewot sotet maksud dan tujuan nih ngongkon kewot. Oh ya wos ada masalah atau ngelamar kira sunyi sih kewot kan kepribian bae dulu re yayu betul ini pengalaman dari bidang lamar mengelamar mah terus kayak Andy kan anaknya yayu berarti anaknya kewot gede lah anaknya yayu ya anaknya kewot ngayang ya iyalah ngomongnya je bocah wadone bocah larangan. Oh larangan ya ya. Kau dikit tembok kakak kana sapa kana mau kayak arane je anak kaitannya kenang bahan cabur kak aci. Oh aci-aci dulu. Udah wak. Aci dulu apa anak gula na uya. Kau mana gawe ngolong-ngol di gula ni di uyan. Aci era wati. Oh iya iya. Waktu ane boke. Terus bapane. Terus bapane. Arane sirah bapane mau wong kampungan. Iya. Terus lu siapa arane? Arane Kanjeng. Calim. Oh, mancalim berarti. Mancalim, mancalim. Iya. Calim. Calim. Aja dipai mancalim aja. Calim. Mang. Mang calim. Iya. Terus ini mularangan. Tolong mana nos kula konon atas nama Ibu Gambreng, Yayu Gambreng, lamar anaknya sampean. Ya sudah mangkat. Wei. Kok dikit durung jejet ngomong kok. Iya kan apa panjerane siapa? Panjeran kaya ngancep larling be panjeran. Senti lali-lali di bisa lali. Dengar apa ya bot? Mimi aja aku minang kan yang sakit wana jaya. Juara si kanggo kepercayaan aku tetep-tetep. Pengen kalau waktu bapaknya ninggal, bapaknya kok dia tinggalan. anak aliani terusan gelang kalung mongone pesen bokat besuk anak ereang rumah tangga kanggo pengantin wadon kanggo mantune. Oh iya bener. Bismi kok lamar kon bayang. Kan yang budetan kan kan. Iya ni tepak beru kan. Tidur petaringan kah. Toli toli makat kemana nih? Karo mamaku kaji baik. Kalau oh, mamaku Wana Jaya. Iya mamaku kaji bos si Wana Jaya mimi kuwun ini anak. Gue pai weru karo bapak dasiem. Bapak dasiem. Kalau mimi sumi ini kaya ya. Keluarganya berat. Anu wibawae. Darah di keluarga besar beli. Kalau mimi kuwune gede. Iya. Mimi kuwu Wana Jaya kalau mama kuwune ya. Kalian mobilnya jasa mimi ya, kuwu ya, ya. Enak kalau bayar maling ya. Selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Mimi mangkat. Ya. Pancepan dongane ya. Iya tak dongakan kenang. Wot. Anu nasi bagen nih lo. Kadang adat, kadang bener gak sedulure kita. Apa bakal dikerasi mah jahat pikirannya kurang ketemu ngomong. Arep ngokon bapak wong wis tua boro-boro maring larangan ning omah bae wis menggak-menggak. Ya Allah tangi-tangi turu subhanallah alhamdulillah ilaha. Mudah-mudahan mama kuku ya gelem nganter ning adie kita ewut. Masyaallah kaya-kaya si tangi kibis. Lepelin leta cangkoli selenet senado mahaji kuku Wana Jaya sing paling sayang. Alpan sholat ah kah. Alhamdulillah tirofil alamin. Darah ni wis waktunya sholat asar wis nganggo sorban wis nganggo topong. Bapak kaji be masih dengar pantarling, penuh senanggo sorban. Hari sirakan tak arulfa, mak. Meni kama, awas hati-hati awas. Wongi, awas. Oh, awas maksa bay. Kau nah, dikit kau dikit karena tamu dikit. Siapa kang? Duh, orang katon pula maning tulisan cilik-cilik kaya kene. Kode nomor diceluk sini. Lupa di rumput bae wong padha laka tung-tung-tung-tung. Kula aku tas nemoni mimi kuwu kaji sing Wana Jaya karo mama kuwu bakal tuan rumah. Mau kahana. Ya. Ya ari mau kada karo sapa sira. Karo kewot, Pak. Kewot. Mene gak? Gue lagi makanya narap ngomong nih sampean. Ada apa? Mau kukulah durung sulap utas ngongkon kewot. Ponakan ay putunya sampean. Senang endi anaknya kula kah? Oh iya. Wis demen bocah wadon. Demen bocah wadon? Iya bocah larangan. Ya pantes. Hari endi batur es pada di anak kabe. Oh. Sering ibu gede. Mama ciku Wana Jaya sing hormati barang anakku pak ngomong-ngomong wis demen bocah wadonku bocah wadon jaluk dilamar bocah wadone jaluk dilamar iya mau ne digawa mene beli digawa dolan mene dewek teka durung ketemu karo sirane durung kulakan tak katas majengan wis balik bocah wadone ora weru ngomongnya suhedi prewen. Mimi jemau ku bocah wadon jemenane endi mene. Barangan urung tetanggung jawab jaluk dilamar. Bocah wadon yang ngomongnya jaluk dilamar. Barang ari kula kan wong tua pak. Kepriben bae ga seneng endi ku anake kula wis dewasa. Jadi tek turuti. Cuman kula ku sing ngamar ngokon kewon. Dikokon sing lamare kokon kewon. Nggih. Wow, wis drama. Ake wong sejen eh bapakku uta mama haji ungu talos dikongkon-kon ari kewot kan adine kula termasuk bapane si Endi kira mah beli warung sih ya apa sih ada teh kewotku guru beli sirako ora? Maksa weruak. Priwen sih? Apane kewot weruak dheweke, wot pukul orea los panggung orea sawan lor. Buru-buru teka oreane duitnya ora duwe kena. Cih, sing bener sih, Pak. Temenane pati kranten. Kewot ku? Lah. Barang anu gawa emas panglamare ku. Gawane apa-apa ku? Gawane gelang. Tinggalannya bapaknya si Esi. Si digawa kewot gelang alih-alih kalung. Iya, panggung lamar. Percaya, mangsa diwek naha. Mangsa diwek nani ngumbu cawadun muar. Tapi makatnya tekongkong ke rumah maku kaji, si Bona Jaya. Mung iya anak tetege mengkonon, mung beli tetege lamun dewekan. Oh, mama kaji liwa anu balik. Kewot cing dewekan mana. Us, wah, silaka, wah. Jadi kewat tuh kayak konon, Pak. Lah ilah ini loh, sis pengen ulat. Kapa dikongkon nih ngeriang pula kamani. Oh yuk, kewat. Ya wis bakal kayak konon, ayo ben nyusul yuk. Nyusul yes, ketopuk dorong aja wis dibarengi bae mana tekane yuk. Sirana ngajak ngeriang. Oke. Kamer beruning gena-genae. Ya iya. Ya wis ayo aja suwe. Ya Allah, mendi peloyong, mendi peloyong. Peloyong mana bisa sih. Bukung durmado, bagi yuk, ya disusul. Ya Allah. Wes, ada keplek kabeh, wes den. Marian bae jadi. dewe. Sewot jeneng. Edang gorak kita ki lagi ruwet ngaper, jadi lagi ruwet ngaper. Bapak gembil lagi buang aja. Buang aja. Salah, salah. Lagi duwe gawe, duwe gawe. Lagi duwe hajat. Iya. Bapak gembel, gembel. Anu. Bapak gembel. Ibu-ibu. Ibu Sumini. Iya. Ibu Sumini, Sumini mini, Sumini. Weh, bisa beli sini. Ibu Sumini. Rabine, Rabine. Iya, Rabine. Golongane Kang Jarot. Kumuwa. Iya, jadi Kang Jarot ku duwe anak Bapak Gembil. Eh, Bapak aduh. Atuk peran ku. Peh. Ngomong ceritanya ku yakin. Pribadi cewa. Cara Yayu Gemek ku je. Yayu siapa pak? Tuan rumah, tuan rumah. Yayu Sumini. Yayu Sumini. Si Yayu Sum. Jadi Yayu Sumini Bapak Taskam. Bapak Gembil. Rabine, Rabine. Iya, ya Yusuf ini. Wadon kun, wadon kun, bakal sumini ku wadon. Iya. Nah, bakal taskan lanang. Dua anak Jarot. Yeay. Hai, Jarot anak. Aduh, aduh, haleluya. Angel bakal mengedan, mayakin ke gila-gila, teh. Wah, orang kena sewa terbeli kita dewe. Dan dikit lagi dua gawe. Jareman nyembelih tarling nanggap sapi. Oh. Nyembelih apa, Pak? Tarling. Salah. Nyembelih sapi nanggap tarling. Iya, mengkonon. Dari Yayu Sumek ujir. Yayu Sumini. Iya artinya kaderlakan dewe kok kok malah yang gaji sebab dia batang dewek nih kak gila-gila. Mulanya kita mau orang susi dunia karakter itu kok kayak konon. Ngomong dari Yayu Sumini kak je. Ya Allah jek gue aja sih ngeres jelas-jelas ku ujir. Sang ema yakin cemak. Sang ema berumaran orang berumah lu kayak yakin ditinggeling. Eh makhluk jauh kau kawa. Ya artinya kadenggol. Orang-orang iya wong enek jarak kita nak om iya sun kula sun ya Yusuf sun singarang jelas-jelas tu ya Allah jekosi wong jekosi gembleng banget je duduk agak gembleng sangat nabu hey jarak ya Yusuf ini aku gembleng je jenggol muni aku je wong je gembleng banget je rai nak kosi katone montrot je kaya kono iya ada baju di plastik je dek montrot hey artinya kabak wong ganteng ayu kuarane montrot jenggol arane montrot barang ane jare Yayu Sumini karo bapak. Bapak siapa yo? Bapak Tartem. Eh. Bapak Dasiem. Iya Bapak Dasiem ya kuje. Jarak kita ada priwet sun padas padas. Eh. Padas padas. Landas Bapak Dasiem. Bapak Dasiem bakal di blok kuju ke kupadas beli. Gula malah lanang gajos baru matang dewi kau gula gula. Gini jelas je. Jawab baik sih wa ngomong ya. La ilaha illallah. Kini ki anak ki sing golongan tangiwan. Tangiwan Taiwan. Iya. Baka jare sing tangiwannya uje. Taiwan tangiwan. Ya iya mau mengkononan ku. Ya wis lah. Begini jelas je. Terus ayo pen merus. Saumpamanya je kalau. Ayo terus. Saolah-olah je. Apa kuno olah-olah aku wa. Saya kan mau duwe gawe. Iya ya terus ayo. Bisa enggak je, jangan sampai ujug-ujug. Apa maning ujug-ujug gua? Kata Melayu Melaka wa ujug-ujug ku. Mengantenkan. Ya jadi dari ujug-ujug. Iya, nanti je kalau saya mengantenkan anak-anak je. Tulung-tulung je terus nembang kalau gudang di Jawa je. Iya ingin loh. Jare, anu ya kudu jare bapak. Bapak Tasek uje. Eh, Bapak Das. Iya jare Padasek u. Eh, balik mana tak ada. Ya Allah, eh sing sapa kan sing sapa kan. Hah? Sing mamai tari. Ya mamai tari mah kaya kue lah. Ada korong dek tok suka aku ngupai duit di dulu. Kaya kita ngomong sejen dia. Kita ne isin bakal dupai duit dari kita julak galuk bae. Mako aku Bapak Dasyo me ngupai maning. Kita ne isin kita ne ku. Mako aku gage. Ibu tas ini min. Tas ini min. Ibu Sumini. Iya Ibu Sumini gage ngupai maning. Kaya kita anak yatim be di dulu. Padahal dibagi duit ku kita ne isin-isin disisakan. Ya ya pokoknya Kang Jarot teh gage ngupai mani Jarot teh ka kitane kaya wong julak jaluk bae. Bapak kowo wana kaya wana jaya teh wana jaya ne ya wana jaya mama je kowo. Oh mama je kowo waktu adewek kun mah malah ini kajega bakal kita mana kowo toge mati kabe. Ah dedek edek tawa ya beli yang ini kanang denggol dibakar beli. Jurama lanang-lanang gajah sudah meteng dewe. Eh, jare yayu Tuan Rumi. Is, Tuan Rumah. Rumah ngomong, kanggo ngormati pengantin lanang pengantin wadon. Wadeles arep jaluk lagu. Iya, iya. Jare kita nih jaluk lagunya pengennya lagu apa? Apa? Serok ngomong. Serok, iya. Ayo serok ngomong. Eh, jaluk lagunya apa? Serok ngomong. Wah, wah, eh. Eh, ayo. Eh, wah, wah, wah. Nah. Iya, harus ngejak tukar, harus ngejak gulet. Gua nawani lagu, jer-jer makonon sing alim. Iya, nawani lagu. Sing halus, ngomongnya sing alim, sing kalem. Sing, sing alim. Sing alim, ngomongnya. Bakali memekone dipaduit. Dipaduit terus. Ya iya paingane Kang Jarot meluru rabi gak kita masih ngalim jeung ngomongnya aja. Kira-kira ngomongnya tamun luru rabi gak kira-kira lamun nawani mah Kang Dahar mboten. Mboten. Arane gawe ngalim kaya kodengku. Dadi lamun kokon nadus kah? Arep panadus beli. Lamun kenang geni gak ora muni tele pung alim mah adus len. Ya anggar gue kaget kok wong alim bangga. Ayo wong alim gue kaget. Kaget ke selomot no. Pokoknya kari wong alim aduh tel. Anggar baik. Aduh tel. Oh ngebeli. Biarannya orang alim kun mah. Ngomong lamun reang nembang. Iya. Yayu Sumi. Yayu Sumi ini Yayu Sumi je. Ya iya terlakan nih baik kalau wong dewek. Ya anggar temen ngomong. Arep sawer. Ya, ngomongnya iya. Kita kujo doralan garapan apa wadoral iya naga dolar iya kayak konon iku kujo tangan iya harapan sawer jibari joget joget terus pengantin lanang pengantin wadon nih kayak hei ini pengantin lanang pengantin wadon wis dongo lele-lele jelek mani kayak konon hei kayak ulo apa ya dongo lele-lele ya tidak harapan merit denggol konon. Nah terus tuan rumah lanang, tuan rumah wadon. Malah mimi Haji Kuwu. Ngomong apa sawer mama Haji Kuwu ngomong. Kuku waktu aku tak simpan aja ya kununang. Asale lagune jalukan. Lagu apa sih Pak? Lagune je. Bisa pilih je lagune kayak lagune kita aja. Iya. Kita kan jalan arane Sumini. Iya. Lagune je Sumini baik. Je. Oh, kon je. Jarak kita deh ya enda sih dasar sawer sih radak jarak kita nek. Iya. Iku ya. Tenang bae Yayu Sum, tenang bae, tenang bae. Ngomong mau gak ngomong jare jare bapak lanange gaya jelas je. Rabia kita jegawain lagu jelas je. Iya iya kok. Kode kita nih bari sawer seneng je. Jadi lagunya Sumini lagunya Sumini. Bisa pak. Kecil. Iya kan bener pak. Lagu ini sekarang kak. Ang eng ang nung nung. Ini siapa bang pengsek ini? Bang nung nung kor pengsek sih pak. Ya jadi dari pengsek. Nung nung nong nong. Nung nung nong nong. Lagunya Sumini kayak gini. Sumini Suwetan duh suarane bese mono kaya ngapa utange ya utange ya kebak daripada bon bae Sumini Sumini oh kasih yang tercinta iya iya kemana kau pergi aku mendekat aku sayang butir-butir aku merasa cinta padamu. Aku merasa rindu padamu. Ada kata butir-butir di laut. Cintaku di dalam perut. Memang dulu aku takut. Tapi sekarang kegedean. Bidah, ngikut-ngikut. Ngikut, Pak. Jurama kegedean tut, je. Ngikut. Ayo musik. Yo, sing musik. Yeay. mati ke surma. Alhamdulillah. Mimi tuan rumah, mama tuan rumah, mama tuan rumah, mama tuan rumah, mama tuan rumah. Alhamdulillah. Surna. Ingatan. Asik asik asik. Pun. Dah. Ah, suara pengantin ki. Pengantin ki suara nak ketengar ki. Coba semauri wa, semauri wa. Mangga. Assalamualaikum. Oh, kaya-kaya mah grebeg-grebegnya yakin. Anak grebeg-grebegnya, Pak. Wis pasti suara pengantin orang dibuang. Ya semauri wa terus. Waalaikumsalam. Punten. Mangga. Kita tamu. Wong edan. Kok si tamu be wara-wara melang orang diangkut ini yakin ini. Kita majikan denggol. Anna beli uang eh. Cek, mah bocah sih mana gerok-gerok ketakon uang eh. Anna ninjerok. Masih beli jabure. Ah, masih anna beli. Lagi dibungkusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sobut. Nah, apa kini si ngarana kutil anak-anak apa ya? Yakin teh malam di bareng jare jare semana ku je. Leci hati-hati je bakal liwat di kali kunku je. Ning jembatan ku je lo karena kutil anak je. Karena kutil anak ku je suara tanpa rupa je. Teh ya ku jumpa pocong di tinggalin. Baru ku takut teh anak kutil anak wana suara tanpa rupa ku jare. Jare mama tuan rumahku bakal liwat mono je baca yasin tu je ping telu je. mengko je bakal surat Yasin pil telung kok kutilanak aja lari sendiri je. Dan kita kenurut baura teh baca surat Yasin pil telung teh. Malah kutilanak kada kita ku mendelik be yakin. Kutilanak kada rambut aku oleh ngeribodi. Lambene wala. Yakin lambene abang. Matane anak celake. Bareng tak takoni kena kita nak kunak-kunak kutilanak sun. Ari silaku panghunen sing endi sun. Sing pajaratan diyakin Kang Jarot. Dewek ngomong kutilanak bakal kita ku je duduk sing pajaratan je panghunen sing kebon Lombok. Jadi kita ne printing, kita ne cerita, Melayu beli, kita ne kata gedeg-gedak ini. Malah yakin jare mama kau ku hati-hati les je. Kita ku printing printing, kita ku teh lak awang lak awing kah? Kita ku SS, kita ku langsung celingak celingak baik, pak. Aja celingak celingak celingak celinguk. Iya, kita anak kutilanak ceng sarung tak bawa langsung melayu bercerita. Ya, odok di lidah seger pati beli. Wong edan. Hei, tinggalin, tinggalin, tinggalin. Puas sudah. Ya Allah ya Robi. Reyang masih urip. Reyang ditabrak gandengan. Ya Allah, wong semene ganteng yang ngarani mobil gandengan. Wah, sirat males. Dudu sirat boleh. Ari sing nabrak Reyang mau sapa? Sapa? Sirane bae. Barung anepring ditabrak karo ndas. Ditabrak durak, tangan sampe bertataran. Woi. Lamun beli salah, siraiku pernah kenal dengan dia. Masa berkelingan? Iya tah, pernah ketemu kita dengan di pojok pejaratan. Pojok pejaratan? Iya neng konokku. Oh berarti anak putune tuyul. Tuyul ya tuh. Kuntilanak. Kuntilanak dok. Lamun beli salah siraiku sing arane kodok budu. Arane Reyang. Masih ana hubungane karo banyu. Oh oh. Ketahuan pacaran lagi dengan si dia. Aye aye. Oh oh. Ketahuan pacaran lagi dengan si dia. Nyengit na yakin ari waya nembang mah bener ketahuan pacaran lagi dengan si dia waya oh mecicil mecicil ayo ketelak beton jelas aku rindu denganmu aku pengen brand denganmu jelas ya Allah ya Allah jelas. Tolong! Tolong! Tolong-tolongan kena ngapa? Kita nemarini. Sidane arep napa bocel? Eh, las jelas. Oh, tapi duh kaget maning. Wis lagi wedi-wedi si siapa? Kang Jarot, kesuwun Kang Jarot. Eh, jabreng mabreng kari lebat dada mak kita kebeli wedi berapa yakin. Boncer, jelas breng lebat dada. Kun maramun Bocel jelas breng baru anak pring. Mending daripada tunggu lebunge, lebunge pada kotel mengkok. Pada kotel dokter. Ya Allah bocel ya. Gua Alah si siapa dok si penganten, si penganten. Anu nih mata yakin teh kita mailok gertes yakin nih bocah kayak kene gak yakin ditinggalin. Kita Martina kas mikirakan bakal bengi katuruka. Ya Allah, jarak kita ini aku kajak kang kuasa aku ya. Artinya kah, maunya aku kari bahannya kurang kok jadi gawe maning beli. Bahannya kurang, derangnya bahan lawang. Ya yakinnya kah, beru adon-adonnya kurang dicidak baik sesama. Adon-adon udah mertabak. Mulane kate sing gawe melas mayakin, wong tuane kin sing mengkel banget mayakin. Dua anak bocah iki ora duwe bapak kene teh. Dadi meteng dewek mboke ku meteng dewek kungkung. Asal usule mah bisa meteng ki, asale mah bengane mboke ku tukang nener. Luriwak lembut kan kali-kali inti jare mah jare wayahe luriwak lembut ana entuk lanang jare mah entuk lanang ku pikir apa dicolong kena mboke ki arane mboke wa calem kuno arane calem-calem seten bakal dipancar gage gelem kuno ene iya dak ayem tales mulane gak kene mah are kudu ngomong mah ki mboke ki jangkal do anak bocah kene. Dari menjuru batangnya bega 11 tahun gini bocah 11 tahun udah anakan sapi gara gua kira kita mah wah kasar juga mah malam mah kini 11 tahun kujur di lahir-lahir ki lahir bega mah dukun aku mati telu dukun aku mati telu udah anak ke dukun bakang lahir akan kujur pelilit sebulan sepisan ge bakal dipetak cekonang dukun aku metu jubung sama dongol ndak sebaik je bakal sepetu ndak sekujur celingak celinguk je bakal awong wongku manjing maning selendok maning inget aku kena bocak ini yakin manjing metu doa kita anak lu melut sama yakin mulanya ngawong tuan aku mah matang bocak ini usulit telung ulanku ora lahir 11 tahun bila lahiranku digawa komputer ini jadi digawa rumah sakit Subang Cireng di komputerku jare malah kabayi je beli katon katonnya kebul je kayak gunung merapi meledak ada nunjuruk ngul kebulnya ki ya ora katon bayi sama bocah kayak kenen ki ya los ya aku sih nangis yang mau bayi bayi. Wes. Wah, wes. Hey, wes. Sayang. Ada. Tinggal di Jabang tinggal di. Sudah mah, wong nangis kayak tong sekarang. Ya date sapa bega wong dugal mah. Ya dugal aja kayak konon. Kira wong kal batur moyok ke teman-teman. Kayak dewek yang bagus banget. Dudu moyok dudu apa kita gak cari bokira denggol. Ari wong moyok mah kudu deleng-deleng les. Cari pengaten wadon takon kiki sing pengaten wadon kiki. Oh, berubli nang duit nang sing pengaten kinang. Apa sih? Malah gak ngomong pengaten mah takon mauku. Takon siapa? Terutama aku takonin kita. Bang teles jenun sun. Ayah jawab boncel, ayah sudah. Ayah cukup sepisan. Barangan aku ngomong, ayah bang boncel siapa yang pernah daharna naon je. Ya sangu gitu. Jarak kita ne sangu sun. Bakal orang sangu masih orang gelem. Orang gelem. Jadi gini teh kadang-kadang mangane wadang teh. Bakal sing batak makan di wadang baik ini. Sepiring asal di banyu. Asal di banyu ini bega solokin menyocor dewek. Nah, bakal bengi, mah bakal sore, kata kecekedak yung emas. Iya, dah kita nanakan bebek. Malah ngomong. Siapa? Lah, siapa kan? Ngomong, jare tuan rumahku. Ngomong, ala bisa duduk kecil. Duduk, udah menguri. Bang Darkum dagang sepatu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandarkum dagang salah. Assalamualaikum warahmatullahi silakan. Wei, sini. Tarmidi. Orang itu kita jadi Tarmidi. Minal Aidin. Loh. Aduh. Nggak ketemu dengan. Diliak sih sama diliak di bocah. Aduh wong sugi ku. Arca bisa ngomong. Loh. Arca jih. Sabar. Ini duduk patungan. Patungan, turunan. Ayar panah wayang be dengan patungan. Arca kah? Patung baik. Iya dudu patung, patungnya bisa ngomong. Ya tata wong suki mah. Ika ika ika ika ika ika ika ika ika ika ika ika ika ika ika ika ika ika ika ika ika ika ika ika ika ika ika. Mang Tamir jaluk lagu ketinggalan kok. Jaluk lagu ning wong dangdut. Ngomongin ning kene. Eh, bakak iki dudu arca manusia biasa. Biasa. Minal aidin. Ya iya. Apa sih? Sira sih. Tangannya kayak bantal kinyel-kinyel. Eh, aja sembarangan. Kayak kene gaulong kini. Dudu sira sembarangan arane sira siapa? Ayo Arman. Arman. Bagus tuh. Urai ketat ya Arman. Reang arane Marpel. Waduh. Marpel kentokan setrum. Kentokan setrum priwene. Marpel. Ah. Mar tukang pel. Membantu kan mah. Eh. Mangane apa? Empane apa sedina-dinane ki? Orang ger, kadang-kadang tak makan dedak lembut. Dedak lembut dak ki anak anu edok. Kadang-kadang tak kecak anak iung emas bae. Eh, maaf are takon ya. Heeh, takon soal apa? Soal singkrang. Ya apa sih ditakok kena? Sing ana tajuk mundi ya. Nah, bakal tajuk jeblak kono kuku. Arep salat, arep salat ta. Arep salat. Ora takon bae. Toko sing di toko ya. Bakat toko sebelah kanan tajuk. Parek ya. Parek arep tuku rokok. Beli takon bae. Ji. Takon bae. Ari sing diperluaken mah umae Bapak Calim ah karo Ibu Aci. Iya. Sing duwe anak wadon, duwe bujang aran deles rada edan. Nah. Bener Mas. Bener. Ari nemah. Kenapa beli weruh edan wis lawas? Aduh bocil ya. Hei. Niki nema bener umae Bapak Calim Ibu Aci bener niki ne. Iya. Bener. Bujange deles bener niki ne rada edan. Bener. Dimas sing edan kudu tu deles. Deles sewara sing edan ganti kari boncer. Wih udah aku dalam setan wih. Aku katut. Katut orang takut katut takut jadi perlu we harapan anak apa rangge arep manjeri manjeri dan tarling manjeri kanggo ulan pira bapak kaji kan mau kan bulan rolas tanggal rolas ngeri kan mak kaji kanggo di kerawang kerawang ya. Nah hari sirah kanggo ning endi kanggo dewek oh kanggo ning dermayu we bae iya. Nah, kira-kira dina apa sih perlu naku dina apa tanggal pira kuno? Dina Mariana lah. Eh, si dia priwe. Banjur garang dudu banjur apa-apa. Dari Ibu Aji ku dua anak wadon. Reang elana. Ya perlu siapa sih ngarani si dia wadon? Terus priwe, terus priwe. Bucah reangnya kulanang goblok. Jadi pria manjeri anaknya Ibu Aji. Ah, ngamar. Lamar. Iya. Angel bocah putak. Iya, angel. Idi. Pusing dong, malu. Iri asik pusing. Jadi perlu manjeri anaknya Ibu Aji. Pas. Tanggo. Anak kira. Iya. Nah, punten. Nikeneki Ibu Aji ku anaknya anak loro. Cici bae agak ketemu kok blintok. Ya iya diteges nandengin geseng. Dan disiraki kene kan anaknya kan loro. Nah perlu aku siraki sing dilamarki sing cilik ta sing gede. Ah ya sing gede sing cilik mak kanggo apa durung kena kanggo. Masa sing cilik sing gede dong ah. Ya kewon. Jadi gede karo cilik ku artinya kan anak sing tua, anak sing enom. Ida kisih dilamar kisih tua apa sing enom? Ya sing enom sing tua harap kan gua apa? Aku nyurung jukung. Ya artinya tua kan itu tua baka. Kakaknya karo adine. Lah iya, kundi ku loncak ayo. Ji. Ji ya sisi lamar ku kakaknya adine. Lembu. La ilaha illallah. apa baik lah. Aduh, yang putak belia. Mumet, trauma, aduh. Eh, si mumet belia. Sirata. Sirata, si anakku dikongkone, ku sapa sih dikongkone. Dikongkone ngelamar anak ibu Aci, bapak calim, goblok. Eh, ngerti, mumpet kena ki anaknya kiana loro. Eh, si baik, kan, temen. Iya, kok kena dingin. Bakal sing tua ara neneti. Lah, wis kuen bener. Neti? Iya. Nah, bakal sing nom arane ciwang sih. Lah, wis ciwang bela. Mati kenang Belanda beli, mati kenang bung lamar ya. Kaya-kaya, mah. Hei, jadi sing diperluakan aku neti. Ya, wis neti ya kena. Di ciwang sih? Ciwang sih ya kena. Waduh parah kita yakin parah lah pokoknya mah. Eh kita si parah di sini ya. Iya. Kita putak majikan yang bendongol-dongol maning. Iya. Oh uang ya ku. Lanangnya semene. Waduhnya semono berang dina tirakate ampun ya. Nah intran temen dulu rabi. Makannya apa ini bisa durati semua rayu nih. Kegerak pak, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kin bela pak anu mah. Kin baik, si dilamar kin baik. Kin bela. Lamar apa sih pak? Salah. Imam Bukit. Hah? Bukit. Mboko semono ayune kuayang anak, masya Allah. Eh, meketan ibu hitam. Eh, hitam aja. Dudu hitam, bakal hitam magrep mo. Siapa kan Aceh. Ah, ibu Aceh kok. Kita arane Aceh Herawati anak apa? Lah ya kabran kula kok minal aidin. Ya. Ari salaman karo wong ayu, Pak. Tangane halus, ari salaman karo kan, tangane kaya pelabuhan kapal lulu. Lah date wong lanang Pak kita sudah mati padha kena bae. Ngelamar apa kene? Ngelamar. Ngelamar anaknya sampian. Sampian. Ngelamar anaknya kita. Lah, ngelamar karing warung pendingin. Akhir. Si mau bandel gandul orang kelingan ya. Jarak kita gak tolong bakal ngepuk kelapa duga aja nih ngamben. Apa sih? Olie kamu wong stres. Gih. Ngelamar ya kecek. Si. Ngelamar priwet maksudnya kok dingin. Aja main tapan-tapan baik manusia sehat. Ngelamar anak Rika. Iya ringane ku anake ku ringane keke anake ku loro. Iya kakek temen kok blintok siji bae. Bareng-bareng stres. Bareng-bareng stres sesat. Maksude ku lemah, kula ku anake ku wadon kabeh. Lah iya maksud sing lanang makrep kanggo apa is wadone bae. Ayo. Anake ku arane Nini. Nini. Metina Isila. Lah wis kun ku silah ku. Neti, Nesila. Ya. Kakange kunku adine mah arane ku Ciwang sih. Nah, pun bener. Kira apa sih? Kobran. Apa sih les urusan kita apa ngurusi mamaku? Urusan pabekel. hari kita mah duduk bekel. Dudukin mah duduk bekel. Kunci. Dari sampean ning desa. Iya orang di desa kita bak orang di desa kuning alas rumah di desa saja tu desa di balai desa bekal sote bakal tengah kebek terus ngeringkel tinggal kini siapa sih Aci? Eh kang, ku ini ku tamu arep ngelamar janaknya kula sing mau adeles orang bisa kula orang bisa arane wahar wahar tak kewot kewot kula calim. Oh, calin. Kene kula arane calin. Aduh. Calin para karo tangga kula lek kan tangga kula wadalim kelindes mobil sampe penyek. Bener ta, Bos? Bener. Wadalim ku. Wadalim. Bare kene arane calin. Calin. Oh, awas. Emang wadalim geus sempat nambal sepeda kah? Oh, kan makaleng arane kaleng. Tapi kan wadalim. Ya dingan bener dingan. Wadalim itu. Itu wadalim itu apa? Ari pokat kita wadalim kuaran uang, ari kan makaleng ngaranek. Dutu kuaran uang pun mau wadalim. Wadalim melintas mobil sama penyanyi. Jadi maksudnya sampein kuar ngelahan. Arep naleni anak sampean. Ya jadi taleni. Ari mau ngelamar ku naleni olah. Maksudnya emang lamar, kono kang lamar ya, anaknya pula. Iya iya lamar. Iya. Lamar pembarep apa bungsu? Eh? Si dilamar pembarep apa bungsu? Lembu. Hi. Ya, ya sampean di kokone si tangane ku. Kokone ku di kokone ku si pembarep apa si bungsu? Di kokon anake bapak calin karo Bu Aci. Ya iya anak kita ne ana loro. Wis siji bae. Moga ketemen. Oh ya beli Kang. Ya maksudnya si jibayang ke sing tua apa sing enom? Ya sing enom, sing tua mau ngopo, harus kagu apa? Ya baka sing enom arane Ciwangsi, baka sing tua arane Neti. Ya uun kula. Uun siapa? Maksudnya? Ya, Neti, Neti. Ya mus Neti ya kenal. Mus ngamar Neti berarti. Siapa bae? Sampai ane si tegas maning Kang. Wapet amu bae maning kunu sampai ane gak pada bae. Ya kok dia dilamar kan jareku sing tua ta sing enom. Sing enom. Nah bakas sing enom arane Ciwangsi. Ya wis kun bae. Nah bakas sing tua arane Neti. Nah kun pas ku. Pas. Pusing ra mah. Ya kita si pusing mah ah. Nah, lamun sampean si pusing ya ngitung diet bae. Hei, masih mending diet daripada pusing kaya kene mah. Dan dipriwek ini aci. Si pengelaman. Mene mene mene mene. Wis, kin mah sampai akan baik keluarganya sampean ya. Penglamarnya diterima. Alhamdulillah. Tapi, ana tapi ya ta. Ya ana tapi ye, kowe ora tapi ye mah budak. Sing ngokone kok kon gak kemene, anune sirane ya, kok pasti bakal wis luru dina. Luru bulan kok pekin bulan apa sih kene? Yakin mah. Bulan September. September. September. September, Oktober, Sawal, Kapit, Raya. Aja campur-campur. Iya ya. Terus kau bela bulan apa bulan aja berapa? Bulan apa aja bulan apa pokoknya sampean balik menea manin kokon kandak karo lambok bapak nih bercala nange ya iyalah iyalah nenek kagian iya bapaknya mau selaka oh jadi mboknya baik iya mboknya baik kini lu ngamare apa apa lu macem-macem macem-macem gak apa-apa ngatur anak mungsi jik anak sing disayangi oh disayangi ya iya kaya bebek bae. Anak tersayang. Nah, kin penglamar ya apa-apa maksudnya mah. Cincin karo ali-ali. Bakat cincin ku ali-ali kin kewot. Iya. Pirang gram cincinnya karo ali-ali niku? Setengah gram. Wah, sing ancil-ancil kaya terus setengah gram bae. Wes mau ali-ali bae mau maning. Ai, ya ana maning. Apa kudu? Apa kalung sebandule? Oh, sesetel, sesetel. Ya iya kalung kalau bandule dari kanane ku anak e wong ana namane, mbok aku. Anak e wong ana namane. Ya mbok aku ana namane ning kanane ku. Ih, arane wong ternama ya tersohor. Tersohor wongku. Wong tersohor ya. Ana namane mbok aku. Ya ana namane kan keceluk ora? Keceluk wong keceluk. Wis ana namane nang apa? Ya ana namane lah kan namane wong nang datine keder. Kena hari bokat kita mau terkena ya kabel kamu mana namanya kewot iya pirah kena pirang gram kalungnya kong kalung karo bandule karo tengah gram kalung karo bandule karo tengah gram bokat tanah 50 gram yang keding kita mah apa maning setengah apa maning gelang setengah losin gelang keroncongan ya iya oh mah kaya kaya makian si gramannya mas, mas putih mas putih ya sing putih ya ana mas abang sing abang ana tuku nengen ditakon sing ijo ya ana di sing ijo kok sing ana ana sing coklatan ana sing kuningan mas apa kang cang tuku takon nengen di tuku nini pemanukan toko oh. Singa ora sing ora toko macan ay pokat mega indah ora mega indah ora mega mendung gaden pokat toko delima ora sekarang. Delima ora jeruk toko apa tuku nengen di ora tuku ning toko mas ora tuku ngarepan sekolahan kah? Jiii! Ya bakal ngarep sekolahan marah anakku gelang-gelangan. Hei gelang temenan langgone kini tangan langgone kini gelang temenan tetapi mainan karena kewot. Iya buah. Eh! Ada tuku ning sekolahan mayakan mah plastik. Iya. Di. Tapi kan kenang-kenangan. Ya bu gelang bu beli kenang-kenangan bu beli. Ya wis wis diterima penglamaran. Kalau kau gak gemene sedulurnya sirane aku. Eh. Sampeane arane sapa? Kewot. Oh, maksudnya mah bokat keluargane sampean men. Aku tak takoni bener beli. Iya. Di kongkon sing di ngongkon iku arane kewot kono. Iya, bener. Arane kewot. Oh iya wis. Ya wis los. Hah? Wara-wara mana? Wara gantian kon menes itu presidennya ku. Majikan koro-koro ning etika sebagai tuan rumah. Oh, udah dimajikan kon etika itu. Ya ana dimajikan mah. Apa sih kita netriwet? Etikane wong dadi majikan. Apa? Bakat tamu luwi sing 5 menit disuguhi kopi. Wah jelas sih, orang disuguhi kopi. Ya bener, kudu aja sih 5 menit sampai kopi. Kudune disuguhi, bakal wong panjer warung sidar, beri kudu disuguhi. Bakal tamu luwi sing 5 jam, suguhi mangan. Oh, bakal 5 jam suguhi mangan? Lah iya. Luwi sing 5 jam kudu suguhi mangan? Suguhi mangan. Iya. Bakal tamu luwi sing 12 jam, baliknya diongkosi. Nah, priwen lah mau tamu sing rong tahun setengah orang balik-balik. Disembelih tamu raih wae wong takon kota mak disuguh sakan gak sampean iku mas mau gak disuguh mau nega permisi ya Mas Jenal rapuklah orang di kita jenal langsung kulan langsung sangkakan mangkakan padu telepak kowe jenal assalamualaikum waalaikumsalam permisi iya ning kan bangune kok bagi keseng-keseng enggak Wong menarik kenang mau jadi bel. Mesti main marah tak pernah kenal. Kita makai jerk ini. Jadi si saya priwe si jahe. Tak terima baik wa. Si jambu beli gak. Yo kan kena keder. Keluargane kok kon mene kenang kula. Keluargane. Sini sepatas kawin dari sini lamar siapa? Ya wis kok apa karo keluargane baik. Assalamualaikum. Tamu wong edan. Dudu wa. Tamu wa. Asal. Rombongan moga-moga orang kesasar ya. Iku ana wong gedhe kok. Hah? Wei. Siapa? Siapa mik? Kenal tales. Kenal. Siapa, Pak? Kenal. Hei. Karo siapa? Ngarani kula? Iya. Hai iki sebatur-batur. Nenek. Si. Ya Allah, ya. Bunga kelalen beli karo kita. Kulane rada kelalen, ketemu ning endi kasih Mas? Ya, masa lu kok ora kelingan kaya kono sampean mah. Ih, masih warungan masih. Masih. Masih warungan, masih dagang masih. Masih dagang. Alah. Oh, sampean lagi ning warungnya kula ika. Iya. Sampean germo kebon lombok ora. Lah. Ih, barangan sampean. Ah, dudu tah. Kula mau warungan kok goreng-goreng jadi germo. Wah, tukang tempat. Baik. Are kita mampokatan germo. Gulung, yang gulungane gede je. Pok ana wong gulung gede germo. Biasa ning tempat kaya nes. Ya Allah, masih ayu bae ya. Masih laki bengen. Kula mawis lawas ditinggal mati ning laki. Ya Allah, melasakan temen. Kita gak ora duwe rapi. Oh, sampean ku. Iya. Bak ana wong makulengu ya. Yo kenang Bapak Haji kuwe bloli. Yo rapi ku. Di, sampean apane Bapak Haji kuwe sih? Anak. Oh, anaknya Bapak Haji kuwe. Anak mama kuwe Haji Wanajaya. Ya Allah, sampean. Iya, anak nomor 1. Iku dikit gak? Ari mama Haji kuwe nek kagering. Kan mah gering dah wong wis tua kita mah masih sekolah sih. Wong anang jare mama kaje kunang maje, nanang maje jare kawin dingin je. Kok kono tu kena S2 dingin je kaya kono. S apa sih? S2 je. Oh. S2 kono bo, kali-kali bakal lulus kok ketok kon dagang es. Iya ya kan megrohan es lilin kan mah. Oh dikit kula takon ari sampean ku anake mama kuwu nomor pira sih Mas? Nomor 1. Oh, sing pertama. Sing pertama kini. Pantes. Wonge gak, wonge kok nagihi moner aku kok nagihi duit kah ning warung-warung kah? Anu ngirim apa sih sampean? Lah anak aku wa, anak emi, anak ringso ya kita senagi iku mung banyak kita nebeli tiang kan duit mengkainan kita gak sampe nilah ji belanja beli aku lain nampi raos mas wah cokoknya kalau terkorong dewek boyo nikinnya kan gitu lah les langgu belanja sampean bayang murah orang duit laki ya kula rangga wis awas ditinggal ning laki kula mas rangga bloli bloli kawin lamun oli kawin kenang bapak aji marang ngarep kawin maning rangga ditinggiling mung bae bloli kok bakal wong wadon kaya kono pasasa bae sampeyan kok bakal nganter-nganter na barang gawa mobil mas gawa mobil mung banyak kita mah beli gelem nyetirku jare mamak aja nyetir mobil je sombong je siang aja sepedian bae kita mah nurut sepedian bae yuk kenang bapak aji bloli sih orang aja bakal ngelindes si bebek ayam jadi dasarnya mah duduk oke numpas poin dewa tira bokatan apa-apa kan anak pertama iya anak pertama wong anak disayangi sayang iya wingi disayangi blok kok loro iya kasih gini mah sayangi netok nos tapi baik kan gua kulas sedangkan iya, sengaja bukan masih beli belanja kah engkau bukan warang-warang bapak kaji gak mama kaji kubuka kita nek turung nagi mas non. Warabenos yang mama kaji kuhune ya sampean kubis rumah tangga baik kono kawin kono kita nau dibeli kenang mama kaji ya melang dikongo sekolah maning jangan ngomong kula kan ngelamon di sampeannya bener-bener sebab bapak kula nembek kayak kenal be sampean sayang ning kula eman ning kula ih kita mau yang berapa hari kun siapa kun oh niku niku bapak nek kula mas bapak asli nggih ya Allah bapak hei ya sing mau bapak batingakan sampean kok kudu resik salaman ya dudu wong salaman kan marane wong batingakan mas oh, aja kaya konon sih wong tuane kula gune bapane lemes temen sih asale mlaku bae kula sing anakku dalane dalane ku dalane asli bapak sampean asli wis kula mah bakal rumah duwe jalukan ah kawine ah jalukan apa sih mas kula mah wong beli duwe ampan sampean kan wong turunannya bapak kaji wong sugi jaluk apa? Kita ngomong jaluk motor mong orang ngeli yang bloli numpak motorku sampeannya jaluk apa lah bakal kawin karo mobil bloli kok numpak sepeda baik ya, kita ya. Mah jaluk soten tulung bari dolane tungkul mau kok bakal wis dadi siji ku rumah tangga tulung kalah bapaknya dicekek belah iya dicekek ayo balik balik dipateni dipateni diwis kecek ini mau gak ngomong wih balik baik ayo balik balik aja pengen rabi maning bakal demen anaknya nih bapaknya sengit mah ayo balik yuk kaku apa bapaknya kublak-kablak kaya kono kublak-kablak karepan beli anaknya mah gemblong wis pak kulanya gak beli daripada kula ngemaleti duit receh kaya kanan oke mati nih sampean bagian orang beli dua laki kan aja bakal orang dipakai nih dikentir nabai kali salam dharma balik balik seh kok gak bisa sampe sih kuneku kuneku pembantunya kula yungan sampeannya kandanya karo wong pun baik dan kula ini menang baik hari bukan kita membaturin anda perlu karo gelo sampeannya ya duduk kan ngomongnya kunku je anaknya bapak kaji kuwu singwana jaya kula keluar takon barang kune sopan ya sepok kula yang disopani dikit bokat iya aja pak kok si mama kaji kuwu rabinya semana gemblengnya jebrol gelo semana sih galalangnya bubrak abe punten gitu Salim nah punten kula bu pak iya siapa si gunek hati bu kula makenen lagi mau kan adek kula kuis nyampe ning rumah si kewot berarti mau kakang iya. Nyambung antara wong mau korokin ki berarti kan keluargane sing lamar mau bapak bener iya iya bener bener kula si namine ibu gambreng iya ini kan adine kula kewot kan kan jare penglamar ya kula wis diterima terus kula kongkon digage kon gage mene niki anaknya kula bakal pengantin lanang oh iya bakal mantu iya iya nak kasih pak kan bakal besan akhir wis ketemu kula kula bakal besan pak alhamdulillah terus sampun diterima bu penglamar diterima mau bae kokon mene soten ana bocah sing raine irenge kang ngomongnya ora karuan. Orang karuan pribadi sih? Ya, orang kugu. Ada orang ngandel, tapi hari sampai semene berarti kula aku percaya. Kamu ngandel yang bawa ngelamarku. Khawatir bebodoh ya, kan? Iya, karena kamu frugul kayak kanan. Ya, wis, bu. Kula sedurung yang ngucapakan matur kesuwun, penglamar kula wis diterima. Sebab kepribebe anaknya kula neku cinta setengah mati nih anaknya sampean. Kin kenen ya, mumpung wonge meneh kang pada diamprok anak e undang lho. Eh, senajan hubungane sawas kula dereng pernah mendang ibu ning anake sampean. Eh, konon durung amprok dereng. Ya kula ga nembe jek ini mulane kaget soten ana sing lamar anake kula. Sapa iki tak eling-eling. Durung ngalami dolan meneh sih. Aci iki bocah. Pada aja ngisi-ngisi nak mimi ya. Anak iraya. Baikan ayu. Ketemu nok neti dengan dia mimi. Bu. Di. Bu jemimi. Ya mohon kau ni harus ngamar jemuni nek. Bener beli ngamarin nok neti kumi. Ya mohon. Ngamar. Karena sing kana bong sing ulu ka iya. Ngamar kakange. Iya. Ganteng beli lah nih. Ganteng. Kau lihat nanti sini. Iya pak. Ayu beli nok neti ya mi. Salaman mana lo sekarang bakal kakak. Ayu beli. Yuis, salaman dingin nih. Heeh. Aja ngisi-ngisi nakan Mimi aja ngejawab nakan Mimi ya. Pasti Mi, di bakal nuruti Mimi. Iya. Ya wis kok Mimi akan kenalan. Los, los. Mana sono ke mana? Kenalan karo calon mertua. Oh, bocah ini. Nen sayang. Oh, ini Mama. Bapak Dik, Bapak Dik. Mas, Mas sopan iya iya. Bakal matue Mimi. Gini. Ya Allah. Ayo ya, ayo. Bu, anaknya Mimi Haji. Anaknya sampe yang aja, aja. Tuh, di namun wis tepung siji, karo anaknya Mimi, senok si ngebakti ya nih. Oh ya pasti, gue maning ganteng. Ganteng maning bayan. Salam atas karo anaknya Mimi. Mas, kenalan kan kula. Lo semua nak kosi. Di pengantin lari, lari. Lari red. Lo apa, Mi? Ya si Rana dia makan sih. Si Rana temen gelik karanya dia. Oh, lo semuanya ayu, Nek. Eh, tau nih kami nak apa? Iya si Mi. Mau makan si Raku. Kan mau Mimi durung suwe ngomong lah. Aja ngecewak ke Mimi, aja ngisi-ngisi nak ke Mimi. Ngerti, Mi. Ini orang ngisi-ngisi ke Mimi. Eh, si Raka ngatur Mimi, Mimi. Kagian lamaran bocah wadon anaknya Ibu Anci. Penglamar wis diterima. Bentar lah kami biacuru, waru, tapi dudukuan mi di mana ini mami? Hah? Duduk bocah buan mi. Duduk bocah buan? Bakal di mana ini mi, arah enok siwaksi. Hai, duduk buan? Apa Jeh, apa Jeh? Bu, punten bu, priwet Jeh. Hari sisi benarnya anak kesampeannya dua pirsi. Kok, ya beli kang. Maksudnya, pisahnya salaman kalau bocah ku melayu sote Jeh. Bakal demen anak kula manjat duduk kuwan. Jarane nok Ciwangsi. Oh, ya beli kang. Iya wis. Wah bener masa bertahan sing dingin kasih ngomong beli bener kok. Sampai lah iya kakane, iya kakane. Sayang-sayang aja. Orang yang kota pikiran matem-matem. Nih. Hari gini sahabat ini. Anaknya kula. Gini si pembarap. Kakange. Anaknya kuloro. Kula kukian kakange. Ada bakat Ciwangsi ku adine. Sing maune gak kulang utako nih bocah sing geseng ku. Kewot ka. Arang kewot ku ngelamar sapa. Munine kakange ya ya. Adine ya ya. Ya kulang nanti gerak. Bakat sakarat apa? Nih. Kucapan. Jadi sudah beli kawin nih kita nih. Kok dingin? Jadi priwen. Iya yang mah bener sampean. Iya. Wis ngomong priwen, maksa percaya. Sekin mekenen, Bu. Memang salahe kula. Kalau waktu kok teng lamar mene cuman sing tepai weru aran sampean karo bapane. Di antara bocah wadone ku beli tepai weru arane. Kok gaman gak kita takon pengantenan anak lain mene nang mene nang. Nah. Kok lihat jadi aja nabrak maning, wis. Wis nah. Ya bapane aja pinggiran ari anak bocah kaget pinggiran bae. Kita nek kene nabrak, Je. Oh, senenge demenane karo sapa? Karena siwang si Mi. Dudukun dodong. Ya duduk. Aduh ya Gusti. Makanya batu rakyat kita supaya baru kabe Mi. Masih nama durung apa-apa supaya baru kabe Mi. Jadi yang pesen nengur Mi. Enggak harap dirayu. Lalu. Mi. Mimimar. Nun se. Mi, dirayu sih mi Mas Hendi ni mi kalau nang ati bae. Kon aja nabrak kene aja. Nah, priwe mi? Ari jare Mimi sih wis bocah kon gak ayun. Mong mi ah, kita mau korok jiwang baik, nok jiwang mas sopan kuci, kayak konon bisa. Ih, kayak konon apa nih? Jangan kayak genjal-genjil, saya bulan balik ya, Mi. Mas, semene ayun aku mas kurang pira, mas. Kesan aja baik, aku. Aduh, aji. Duh, kira aku nanti. Aja kisi-kisi nangkan, yuk. Bocah ya. Wis, beli ngamar sirah, beli ngamar sirah. Apa ya, dinirah. Jadi beri yang kabarnya gagal. Kita nih, apa sih, Jak? Wis kok luru maning. Kok luru maning, luru ning kene, luru. Oh, iya, luru di tong sampah. Boe. Yang kok. Ake wong kene kesing arep marbu. Ari sing aran jiwang kene pun disibuk. Anake kula ku memang loro. Mung bae siji neku aran jiwang siku kan mah duwe tujuan pengen mangkat ning Taiwan. Oh, dadi bocah e maamene mah durung terbang masih ning PT. Mung bae ku mangkat lagi esuk. Lagi ning penampungan. Ning penampungan. Ya aku gak makinin jebul lagi maunya aku cerita nih anaknya pula. Pula aku jemas lagi duit cita-cita. Pengen mangkat di luar negeri. Mung sedurungnya mangkat pula pengen dilamar. Kayak konon. Sampai yang lamarnya dinak-inuk jiwangnya lagi esuk mangkat. Pula ini telat ya bu. Senang emang kalau gini emang. Mung mi. Apa maning silahnya bu. Mas. Soalnya aneh baik sih mas. Saya pribadi bu. Wes. Malah. Mulane mengkene di Bukamben. Bakal ngongkon uang kusi bener. Aja sel ngongkon beru. Adine sampai kayak kanan di kongkon. Iya ya. Kang sampai kita neke. Ya wes mengkenen bu. Sedurungnya pula jaluk maaf. Tapi karena mengkenen pula jaluk diurusi sebenere. Tulung anaknya sampeannya kon balik dikit. Selesaikan bu. Ya wis ya, Kang ditelepon bae si Ciwang kon balik dingin ya. Ditemokan. Oh ditelepon dingin, bocah kon balik tak kumpulaken amber boket salah maning. Engko salah maning. Dadi sampean karo nok Ciwang bae, Mas. Karo nok Ciwang bae. Ya wis lah los. Wis sirama karo polisi bae. Enak tak karo polisi. Ih, bocah ku sering digang ana bae. Ya. Apa iya ya mono? Macam mono. Mimi. Demenane polisi anune mabuk. Oh, mabuk. Iya. Ya wis nok enak gak karo polisi duwe tembakan sering ditembak. Lah bocah kok gampang bosen e ari anuku. Ono ya. Wis yen Mas, seneng mah karo Ciwang bae. Karo Ciwang si bae. Seneng emoh karo kuwon. Mong mi ah. Iya ning wis janji pasti. Oh, ninganan ka. Kok mah maning-maning mabuk ya, mbok perlu apa, mbok perlu apa? Aja maning-maning ngokon bocah kan ka. Nggih, Bu. Sengaran cewek-cewek ka. Maning-maning. Dadi nurut kayak kene ora kan. Beli terjadinya kayak kenet, kin, sing digarani salah.